السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أتركي. أما بعد، الحمد لله dan jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita memanjatkan syukur pada Allah dengan lafaz mulia, lafaz ahli syurga. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah yang diajar oleh Nabi pada kita apabila merasa nikmat, naklah diucap Alhamdulillah. Bila rasa ta'ajub, Subhanallah. Bila dengar kata tidak elok, Masya Allah. Bila lima maksiat, astagfirullah. Ini lima kalam Allah yang diajar oleh Allah, oleh Nabi kepada kita. Dan mudah-mudahan dia terus terus meniti di bibir kita, di hati kita, di fikiran kita. InsyaAllah. Kita bersyukur sama kerana Allah masih memberi peluang kepada kita. Kita berada di bumi, di atas bumi Allah SWT, terus menikmati rezeki Allah, nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat berkeluarga, bermasyarakat. Yang paling penting ialah nikmat sentiasa memupuk, menyumbuhkan iman. Ialah nikmat yang kekal abadi dunia dan akhirat, insyaAllah. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita berada di bulan Syaban. Nabi pernah berdoa, ya Allah, ya Rabbi. Dia berbual dengan Aisyah bila Nabi di malam nisfu Syaban dia bertahajud sepanjang malam, berzikir, berdoa, bertilawah sepanjang malam. Satu rakaat satu juz. Satu rakaat surah kita Qul Huwallahu Ahad. Nabi satu juz. Kalau Baqarah tu habis tiga juz. Kita Qul Huwallahu Ahad dengan Tuhan. Itu martabat kita. Orang awam macam kita ni. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Pecah. Jadi saya tak terbayang macam mana semayang siang malam. Sepanjang malam boleh bengkak. Jadi dua minggu lepas, besan saya balik umrah. Ziarahlah dia. Dia tunjuk kaki dia pecah-pecah. Oh, baru saya faham. Itu belum semayang sepanjang malam tu. Pecah-pecah kaki. Jari dia. Dia tunjuk dua belah kaki dia. Saya ingat Aisyah kata, Nabi bangun solat tahajud sampai pecah-pecah kaki. Baru faham. Dan nak pencin dia baru faham. Baru dapat gambaran, bayangan. Ketika bulan Syaban, cuaca yang panas sampai 30-40 darjah Celsius di waktu malam, mana tak pecah ni? InsyaAllah. Kita bersyukur bulan Syaban ni bulan Allah nak beri keampunan. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kalau kerajaan offer kan, sesiapa yang ada saman tu 2 tahun lepas, mari buat apa ni, buat pengesahan untuk dihapuskan saman. Oh, baris. Seminggu tak habis. Ni Allah apa ni? Buat dia je. No. Sorry. Malam ni sebuah Syaban, Allah nak offer kita panjang umur, murah rezeki, badan sihat, hapus dosa, buang kelakuan buruk. Malam ni sebuah Syaban. Allah perintahnya para malaikat turun tengok. Ada setengah hadis tu Allah turun di pintu langit. Ada hadis tu Allah perintah malaikat turun sampai pintu langit tengok. Siapa yang takjub, siapa yang berdoa, siapa yang menangis, siapa yang berzikir. Allah tanya, hamba ku nak apa wahai malaikat? Pergi sekarang. Malam yang confirm dah. Tak payah duk tunggu macam nuzul apa? Ramadan lah. Lailatul Qadar. Tunggu 21. Tak jumpa 22. Tak jumpa pun. Nak masuk raya tu. Tak jumpa. Ini confirm dah jumpa. Malam ni Nisfu Sya'ban. Tak payah duk tunggu. Tak payah duk cari. Marilah kita rebut peluang istimewa ni. Allah bagi special offer untuk kita. Allah nak tukar kita punya kitab, kita punya buku catatan. Catatan kita yang mungkin sana sini ada silap, ada dosa. Malam ni lah kita minta ampun. Ya Allah, aku ada buat dosa dulu. Januari dulu ada dosa. Syawal dulu ada dosa. Kalau ingat lah. Sebut dosa-dosa kita pada Allah. Tak berani kita sebut kan? Tapi buat beranilah. Kena sebut, ya Allah, banyak ni dosaku, ya Allah. Semayang zuhur keempat. Sibuk mesyuarat, projek besar. Semayang asar ketujuh, ya Allah, ya Rabbi. Padahal kau beri aku rezeki banyak, tapi aku tangguh-tangguh untuk sembahmu, ya Allah. Dosa tak nak? Ya Allah, aku lupa. Cuba tuan-tuan tengok majmu' syarik. Kitab majmu' syarik yang harganya RM4 ni. Dalam tu mengajar banyak pada jiwa kita. Ya Allah, ya Rabbi, andainya terlintas di hatiku sombong, aku sengaja atau tak sengaja, ampunkan ya Allah dengan berkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, sekiranya di hatiku ni ada riak, aku sengaja tak sengaja, ampunkan ya Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tengok ulama ajar kita. Banyak tu adum. 6-7 muka tu. Cerita masalah golojak hati ni. Kesombongan, keriakan, ketakaburan, kesombongan, keegohan. Ya Allah, ya Rabbi, aku tersombong pada suamiku, ya Allah, sengaja tak sengaja, ya Allah, ampunkan ya Allah dengan berkat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isteri kangen jangan suara tinggi pada suami. Tu tak berasan tu dosa besar pada suami. Mentang-mentang gaji dia besar, suami gaji kecil. Dengan suami kerana pangkat, kerana gaji besar. Sombongnya besar. Taklah, bukanlah perempuan nak cerita. Saya pun tak pernah jumpa, tapi tengok kat TV digambarkan macam tu. Boleh tampar suami. Masya Allah, ya, semua ahli neraka. Itulah bila tidak beri peluang minda jiwa kita mendengar hadis-hadis, itulah perangai manusia. Riak, sombong, takabur bukan pada Allah saja. Tengok pada anak, sepak terajang. Semalam siapa ceramah tu? Padang siang malam tu. Jawa kata kelonan. Tahu kelonan, Melayu mana? Siang malam berpelukan dengan suami isteri, dapat anak, dapat anak sepak terajang. Tahu tu dia tu. Dosa-dosa yang kita sengaja tak sengaja banyak. Rujuk kitab majmu' syarik. Kalau dah ada tu rujuk balik, yang tak ada wajib beli. Gitu je lah. Macam mana doa jiwa, minda kita. Ya Allah, ya Rabbi, kalau aku terfikir yang elok, terfikir yang tak elok pada kejadianmu, ya Allah. Lalu kita fikir tak elok pada kejadian, ya Allah. Sengaja tak sengaja, ya Allah, ampunkan ku, ya Allah. Macam mana kita boleh fikir buruk Allah kita? Allah tu lekeh ke? Taib, entah mana tuan sebut taib. Taib tu kan tak elok, tapi itulah yang tuan makan yang hari. Jadi taib. Jadi jangan kata tak elok. Apa ya Allah kau buat macam ni? Apa ya Allah? Apa ni orang miskin ni? Itu semua kejadian ciptaan Allah SWT. Aku terkata, ya Allah, terperasan, tak terperasan, ampunkan ku, ya Allah. Ini doa malam ni Syaban. barulah kita dapat merendah diri pada Allah. Kita dapat merendah diri. Suara kita pun rendah, perasaan kita pun rendah, ego kita pun turun. Kalau kita tak rasa itulah, ego pun tinggi, jalan pun macam ni, dengan orang pun begini. Kepala pun begini. Manusia-manusia ego kepada ciptaan Allah, belum pada Allah tu. Ego pada ciptaan Allah, sombong, riak, takabur. Masalah jiwa. Ini bulan Syaban lah, cantik. InsyaAllah. Puasa di bulan Syaban. Kalau tak dapat penuh Syaban. Nabi sangat suka puasa penuh Syaban. Nabi kata Rejab bulan Allah. Bulan Allah, bulan jemput Nabi Muhammad. Allah jemput Nabi Muhammad naik. Bulan Syaban, bulan Nabi Muhammad. Bulan Ramadan, bulan umatku. Masuk satu Ramadan, jatuh kolam tu. Punya semangat kan? Habis puasa seminggu, dah siap kuih. Tengok. Habis puasa ketiga, baju dah siap dah. Itu Ramadan untuk umatku. Bergembira, berseronok. Bulan Ramadan ni. Lalu kadang-kadang nak tunggu. Nak ditunggu. Nak cari-cari, tak jumpa-jumpa. Tak kenal, tak berasan. Pasal nak cari tanda-tanda. Tanda-tanda Lailatul Qadar, pokok tunduk ke bumi. Cari mana jumpa pokok tomang dia. Yang jumpa tu wali-wali. Wali Songa jumpa tiap-tiap malam. Kita ni wali kuali, mana nak jumpa? Sedar diri lah kita kan. Semayang cuma lima waktu tu je. Nak minta tunjuk macam wali yang semayangnya bergejam-gejam waktu malam. Semayang Jumaat pun duduk ujung belakang. Nak tengok malam Lailatul Qadar tu, pokok tunduk. Mana ke jumpa tu? Takkan jumpa ni dalam kiamat. Tak cukup syarat. Sekolah tadika nak periksa universiti. Ini dia masa. Macam itulah dia punya perbandingan. Jadi tak payah cari tanda-tanda Lailatul Qadar. Cari amal kita, keampunan kita, minta pada Allah SWT. InsyaAllah. Itu. Syukur bulan Syaban. Baik. Kita baca sebuah hadis Rasulullah untuk mukadimah yang kedua. Kata Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni tuan-tuan, antara pemuda yang memeluk Islam. Belasan tahun memeluk Islam. Sa'ad bin Waqqas ni tuan-tuan, telah dilantik, diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke China membawa agama. Tengok. Kita suruh datang di surau masjid lah. Tangguh-tangguh pensyen 45 kali dah. Tak terpergi ni. Kan kita zaman pensyen 45 kali kan. Dulu 55 pensyen, tambah lagi 56, tambah lagi 58, tambah 60. Dan 60 tu rasa sehat lagi tu. Saya kerja part time pula. Jadi swasta pula. Kali-kali pensyen tak sampai kan. Sa'ad bin Waqqas masih muda, diperintah oleh Nabi pergi ke China mengemakan Islam. Belum ijazah, belum graduate. Belum habis satu semester pun tak habis. Tak banyak mana ilmunya. Hanya ilmunya asyhadu an la ilaha illallah, mengajak manusia asyhadu an la ilaha illallah, itu je. Tak adalah kitab paksa di punggah masuk. Pasal nak pergi China. Ni kitab hadis sekian banyak. Banyak nak pergi China. Nak berhujang. Tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dah ilmu yang dia bawa oleh Sa'ad bin Waqqas. Zaman Sayyidina Osman diperintah lagi Sa'ad bin Waqqas pergi lagi ke China. Itu Sa'ad bin Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Katanya Rasulullah bersabda. Ini kata Rasulullah lah, bukan kata Sa'ad. Sa'ad ni sanad dia. Sanad. Sanad ni pembawa hadis. Siapa bawa hadis ni? Siapa bawa hadis ni? Sanad. Kita sanad terakhir ni, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sanad terakhir lah. Dia dipanggil rawi. Sebab Imam Muslim mencari hadis 40 tahun. 40 tahun dia hadis. Kumpulah hadis. 600 ribu dia apa hadis. Kita satu hadis tak apa-apa. Tahu satu hadis, tak ada kita ni. Saya Baca hadis banyak. Kuliah sana sini. Ngapal tak ada. Ya. Ha. Rasulullah kata, Al-Maridu Daifullah. Orang sakit ni adalah tetamu Allah. Ha. Kena faham ni. Kena rasa dalam jiwa. Bila kita sakit tu artinya Allah jemput kita. Kena pergi. Ha. Kena pergi. Kena pergi. Kena menerima. Ha. Ya. Al-Maridu Daifullah. Sakit je tetamu Allah. Ni sakit di celaka. Apa doktor? Marah doktor. Tak gunalah tu bomoh tu. Ribu habis. Ha, kata bomoh pula. Padahal ya memang. Bomoh-bomoh apa. Eh? Madama fi mardi. Selama mana dia dalam sakit. Sakit sebulan. Tetamu Allah sebulan. Kita duk rasa tetamu Allah. Baitullah labbaik Allah. Humma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tetamu Allah. Biasa kita dengar ni kan. Hadis ni pun saya tak biasa dengar ni. Baru dengar ni. Baru baca. Orang sakit ni tetamu Allah. So, saya petik daripada kitab Tanbih Urafili. Yeah? Bab azan. Dalam bab azan tu cerita orang sakit kan. Hadis ni. Al-maridu daifullah. Orang sakit ni tetamu Allah. Madama fi mardi. Selama dia, selama mana dia dalam sakit. Sebulan, dua bulan, setahun. Waliyahzubillah. Yurfa'ulahu kullu yaumin amali sabi'ina syahidan. Allah akan angkatkan darjatnya. Allah akan angkat. Macam mana Yarfa'ulahu kullu yaumin amali sabi'ina syahidan. Allah akan angkat dirinya mendapat amal 70 orang mati syahid. Sakitnya 70 pahala orang mati syahid. Orang mati syahid tu apa dipanggil dia tuan? Masuk syurga tanpa hisab. Tak payah mandi, tak payah mandi. Terus dengan baju-baju dia. Dengan pakaian syahid dia terus sebelum. Aku pahala. 70? Subhanallah. Ya? Nabi kata seorang mati syahid tu akan bawa 70 orang. Nabi kata seorang hafiz akan bawa 10 orang. Ha, sebab tu saya baca mana itu artikel menyarankan supaya satu rumah satu hafiz. Ya? Kita dah puas hidup ni tuan, dah umur 60-70. Carilah seorang cucu. Atuk jadi sponsor. Hantar cucu belajar hafiz. Hafiz ni mahal. Anak saya empat. Sebulan 450. Tapi kawan dia tu ada 3 beradik. 450 kan 3. Ha, tengok. Hidupnya macam saya, bekor sikit. Allah sombong pula. Okay. Banyak nampak. Dia nak masuk syurga. Dia dah masuk syurga. Dia nak masuk syurga syafaat anak dia. Satu anak, seorang hafiz akan bawa 10 orang masuk syurga. Ha, jadi cantiklah, kita dah gaji banyak kan, pencen pun banyak, duit kat bank pun banyak, sponsor. Hantar cucu sampai dapat ijazah. Okay? Ha, kalau di Kelang tu tuan-tuan 3 tahun je. Ha, 500 satu bulan. Duit pengajian. Ha, makan 500 ribu je. Jadi kalau 1,000 kalau tahun 12,000. Kalau 3 tahun 36,000. Boleh tak? Eh? Nak masuk syurga. Supaya cucu kita tu bawa kita masuk syurga. Allahu Akbar, cucu atuk. Cucu atuk. Cucu atuk yang mana? Bukan yang kereta banyak. Rumah banglo bertepah. Ni Nabi kata hafiz. Ya? Seorang syahid 70 dia boleh jemput. Dijemput siapa-siapa. Antara yang dia akan jemput ialah orang yang infak harta untuk syahid. Ya, infak harta. Sumbang harta, sedekah harta, wakaf harta untuk barisan calon-calon syuhada. Macam di Gaza. Hari-hari mati syahid. Hantarlah duit sana banyak-banyak. Nanti bila syuhada ni jemput oleh Allah, dia ingat dia akan bawa 70 orang. Dia akan pilih. Ha, ni. Tiada amat dulu bagi aku 4,000 untuk berjuang. Tianu. Dan sahabat saya balik dari Gaza, dia beritahu. Waktu di Gaza tu ucapan antara kata-kata yang diucapkan oleh Perdana Menteri siapa ni? Ismail Hani. Tuan-tuan, sampaikan salam kepada umat Islam. Kita tidak mengajak tuan-tuan berjihad. Bawa senjata. Tuan-tuan hantarlah bantuan supaya nanti kita dapat memanggil tuan-tuan masuk ke syurga. Allah cantik. Orang dah nampak syurga. Pergi ke Gaza wangi. Seluruh pelusuk Gaza tu wangi. Sahabat saya kata, bila digali, gali liang lahat, terkena liang lahat yang dah 3-4 tahun, kain putih, pakaian syahid dia tu macam baru tadi ke bumi pada 4 tahun. Terkena sedikit anggota waktu gali tu, keluar darah, subhanallah. Jadi tuan-tuan, marilah kita menyumbang. Mana-mana NGO yang bawa sumbangan-sumbangan untuk bantu tentera mujahidin di Gaza. Jadi tuan-tuan, bila ada peperangan tu, kita kena syukur banyak. Jangan kita kata peperangan ni tak ada siapa nak, tapi Allah nak. Yang nak perang tu Allah. Kenapa di bumi Palestin tak aman? Kerana Allah nak. Ramai syuhada nak jemput tuan-tuan yang tak berani nak pegang ni masuk syurga. Siapa nak pergi syahid? Angkat-angkat saya pun tak nak. Ceramah kuat. Sebab tu tak berlaku peperangan kat sini. Orang di Malaysia ni, dia berani kumpul harta. Tak berani syahid. Tapi belum tahu. Dulu pengan Jokon dah terbukti. Zaman Berisi dah terbukti. Kita ada semangat syahid. Jadi bila ada peperangan antara Islam dan bukan Islam tuan-tuan, itu tandanya agenda Allah SWT untuk meramaikan ahli syurga dari kalangan para syuhada. Sebab satu syahid, seorang syahid akan bawa 70. Saya cerita balik kampung, cerita dengan bapak saya temenung. Macam ni agak anak mu fikir. Macam ni kepala anak aku mikir. Saya kata lepas solat maghrib, kuliah. Sampai ada hadiah aku, saya bawa cerita syahid. Bapak, lain kali kita ni umat Islam, kalau berlaku perangan Islam dengan bukan Islam, kena bersyukur pada Allah. Ya Allah, tambah lagi peperangan, dia ramai syahid. Nangis bapak saya. Dia tak terfikir macam tu kan? Tak terfikir, kita fikir lain macam ni. Aman buat apa tuan-tuan? Aman. Tengok aman, negara aman. Bukan negara aman, negara aman. Maksiat melanda lah. Kurafat berluasa, rasuah siang malam tak terkira. Anak-anak menjual maruah sana-sana, sini-sini. Apa aman apa tu? Kita kata Gaza tak aman. Jangan tu, aman tu. Bumi syurga tu. Bumi syurga. Baik. Fa'in afahu ma min marji kharaja min zunubi. Kalau dia dah sakit tadi, dia sehat. Sehat dari sakitnya, akan keluar dosa-dosanya. Kayau min ulidatku. Seperti dia baru lahir. Macam baby baru lahir. Ya Allah Akbar. Maksudnya doa, ya Allah, bila aku nak sakit. Buat cara lain lah. Taubat ni semua sakban. Kalau nak apa dosa daripada sakit, baik bangun malam ni semua sakban. Minta ampun dosa. Tapi kalau Allah nak juga kita jadi tamunya, sakit. Inilah. Allah, Nabi nak kata. Wa in qada alaihi al-maut, kalau diqadakan dia mati, adkhalahu al-jannah bighairi hisab. Dia sakit meninggal, kena syukur tu. Kita kena sujud syukur sebab si fulan tu sakit dan masuk syurga tanpa hisab. Apa menangis-nangis? Apa nak ni kesiannya, dah sakit lama 4-5 tahun. Kesian, tak payah kesian, syukur alhamdulillah. Tahniah kepada keluarganya, tahniah mak anda masuk syurga tanpa hisab. Tanya bapa anda masuk syurga tanpa hisab. Tanya. Allah kesiannya, yalah bapa anda tu kawan anda dulu lama dari kecil, kesian sakit lama. Buat kesian apa? Kena syukur. wal muadzinu huwa hajibullah yu'tihi bi kulli adhan thawabu alf nabi. Ni cerita muazzin pula tu, saya kata ambil hadis ni daripada bab azan. Dia nak cerita azan tapi mukadimah dia orang sakit. So, tengah tu orang yang azan itu penyuruh Allah. Bagi pihak Allah penyuruh manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, kan nak suruh manusia. Dia bekerja kerja Allah tu. Dia menjalankan kerja Allah. Allah boleh saja suruh dia bagi turun Allahu akbar, Allahu akbar, Allah azan. Tapi tak layak. Tak layaklah Allah turun kan. Sebab tu dia wakil Nasrullah, penolong-penolong Allah. Penolong Allah. Yu'tihi bi kulli azan, Allah akan beri setiap azan itu sawabun pahala alfu nabi, 1000 nabi. Ada 124 ribu nabi. Dia Bilal tu sekali azan alfu nabi, sawabun alfi nabi, pahala 1000 nabi. Wal imam, imamu wazirullah, imam itu menteri bagi Allah. Sebab tu kena bangga jadi imam, jadi kena ala bila sekolah universiti, jadi bila pandai lecik, jadi accountant, kaya accountant, aduh manusia penuh khurafat. Penuh khurafat, cara berfikir tu fikiran khurafat. Saya ingat ni pasal saya dah jumpa ni, saya boleh cerita. Saya sekolah Arab dulu. Jiran beritahu mak saya, alahai sekolah Arab, nak buat apa sekolah Arab tu? Nak baca Quran kat kubur lah tu. Amboi, pandang leke, suara dia sinis tu. Macam anak aku sekolah tengok asrama. Oh, faham ke? Tu kurapat-kurapat. Waktu tu tak ada sekolah, tak ada universiti. Saya kecil lagi, mana universiti kat Singapura je. Sekarang banyak universiti pun kurapat lagi tebal lah. Kan tak senonoh tu. Sebab sistem pendidikan kita bukan untuk membuang khurafat, membuang riak, untuk menyuburkan takabur riak, sombong pada Allah. Lekih. Padahal tengok Bilal itu adalah apa tadi, hajibullah, penyuruh bagi pihak Allah SWT. Imam itu wazirullah, menteri Allah SWT. Yu'tihi bikulli solatin, setiap kali imam mengimami solat, sawabun alfu siddiq, 1000 pahala orang siddiqin. Siddiqin tu apa? Para sahabat Rasulullah, para syuhada, para ulama, para menteri yang hebat-hebat, yang menteri yang kan wazir-wazir kan. Siddiqin wal alimu, dan orang alim, orang berilmu, wakil Allah, adalah wakil Allah. Yu'tihi bi kulli hadisin nur. Dia menyampaikan satu hadis yang disampaikan itu cahaya terang menerang yaumul qiyamah. Batu guru-guru hari-hari jumpa murid, kena cari satu hadis yang dipenim tak apa. Baca hadis sebelum mengajar tu, kan? Murid-murid, ni hadis Nabi ni. Mari kita baca, kita dengar. Jadi cahaya yaumul qiyamah terang menerang. Wa kataballahu lahu bi kulli hadisin ibadatun alfu sana. Setiap hadis yang disampaikan itu Allah catatkan ibadahnya 1000 tahun ibadah. Allahu akbar. Tak ada matematik, tak ada sains, tak ada biologi. Hadis yang ada. Hadis ni lah. Mungkin tempat lain ada, saya tak jumpa. Kalau ada tu alhamdulillah. Yang ni yang diabaikan oleh kita ni. Wal muta'allimuna minar rijali wan nisa. Penuntut ilmu, kita semua penuntut ilmu, lelaki maupun perempuan, rijal wan nisa, hum khadamullah. Mereka adalah khadam-khadam Allah, pekerja-pekerja Allah. Kita ni pekerja Allah. Apa gajinya? Fama jazaa'uhum. Tidak adalah gaji bagi mereka illal jannah, melainkan syurga. Jadi tuan-tuan, Nabi ajar kat kita apa tadi? Jannah. Nabi ajar visi kita tu. Apapun kita fikir, apapun kita cari, apapun kita kumpul, apapun kita bincang, apapun kita perolehi, apa pun kita infak, kita sumbang, semua itu untuk mengejar syurga Allah SWT. Itu kita punya visi syurga Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang yang banyak ini, Allah beri kita kesempatan untuk meraih, untuk mengolah, untuk merebut peluang yang terbentang luas ini, insyaAllah. Habis itu kita masuk yang kedua, Sirah Nabawi. Dulu kita dah bincang Sirah Nabawi, ahlul bait ya, ahlul bait Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni tempat kekasih Nabi, pembantu Nabi, pemotivasi, apa ni lagi, apa kata, kata-kata hebat untuk Aisyah. Ada satu buku tu, kata-kata sangat hebat. Pemotivasi, perai Nabi, dia merai Nabi, pelindung Nabi. Allah, sampai Nabi ni, sampai wafat dia terniang-niang. Khadijah. Khadijah 40 tahun, Nabi 25. Tapi Khadijah tu macam 20 tahun. Jangan kita ni, 40 tahun macam 50 tahun. Kebalik kita. Khadijah Khadijah lah satu-satu isteri Nabi yang melahirkan anak zuriat Nabi, termasuk si Mariatul Kutiyah. Mariatul Kutiyah tu anugerah kan. Raja Mesir diajak oleh Nabi beriman pada Allah. Raja Mesir jawab apa? Tak apalah ya Muhammad, aku tak nak ikut engkau, tapi aku beri engkau kuda, beri apa, keldai, beri Mariah Kutiyah. Mariah Kutiyah ni hamba diberi pada Nabi, dan Nabi jadikan dia isteri, dapat anak Ibrahim. Tapi wafat si Khadijah tu ada 6 anak. Wafat-wafat, yang tak wafat Fatimah lah. Fatimah si Ummul Kasum wafat bersama Osman kan, isteri Osman. Jadi kita sampailah Fatimah dapat anak. Fatimah ni kekasih Nabi. Waktu Nabi nak wafat tu, Fatimah duduk sebelah menangis, duduk menangis. Nabi tanya, wahai apa ni, ada celaran tu, wahai Fatimah puteriku, wahai puteriku, mengapa kau nangis? Fatimah tak boleh jawab. Lepas tu Nabi berbisik, wahai Fatimah, selepas ayahanda wafat, engkau akan ikut wafat. Gembira Fatimah, hilang air mata. Gembira. Namulah Fatimah. Fatimah lah. Fatimah kan? Anak Rasulullah Fatimah wafat. Kemudian Fatimah ni adalah berapa orang anak kan? 4 ke berapa anak. So yang panjang umur Hasan Hussein ya. So daripada Hussein ni tuan-tuan, hari tu kita dah sebut generasi cucu cicit Hussein yang ke-12 ya, Said Hussein Jamalil Kubra. Dan ini dia pergi ke Nusantara, ke pulau-pulau Jawa, ke Asia Tenggara. Dia bawa bersama-sama Jamalil Kubra ni cicit Hussein ini, 7 orang, termasuk anaknya, kawan-kawan dia ni. So anak yang dibawa ialah Ibrahim Asmara, satu lagi Maulana Ibrahim, yang kedua Ali Nurul Alam. Maulana Ibrahim ni menjadi pelopor Wali Songo. Ini cerita Wali Songo. Rupanya Wali Songo tu, kita sebut itu, dia ahlul bait, dia orang Arab, darah Rasulullah. Yang kedua Ibrahim Asmara atau Ibrahim Akbar. Ibrahim Akbar ni ada anak, nama dia Maulana Rahmatullah. Maulana Rahmatullah ni jadi wali Songo Sunan Ampel. Dia ni adalah Sunan Wali Songo yang kedua. Pertama Maulana Ibrahim. Maulana Ibrahim tak ada anak yang jadi wali. Ibrahim Asmara ada anak, nama dia Maulana Rahmatullah. Dia jadi Sunan Ampel. Sunan Ampel ni ada 4 anak yang jadi wali Songo. Sunan Bonang, Sunan Darajat, Sunan Kudus, Sunan Lamongan. Dah berapa wali Songo? Dan 6. Kondang di sebelah adik-beradik Ibrahim Asmara tadi, ada lagi seorang adik dia, Ali Nurul Alam. Dia tak jadi wali songo, tetapi anaknya Raja Abdullah jadi wali songo. Yang ke berapa dah? 7. Ya. Yeah? 7, 8, 9 ada dua lagi. Raja Abdullah, Raja Campa apa ni, wali songo ni, minta maaf. Nurul Alam, Nurul Alam adik-beradik Ibrahim Asmara, dia jadi Perdana Menteri Kelantan zaman Majapahit. Dia ada anak Abdullah. Abdullah ada anak namanya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ni jadi wali songo. Ya, betul. Itu kita dah sampai situ. Kita nak cerita bagaimana Ahlul Bait ni berkembang, mengembangkan agama, mengembangkan Islam. Di seluruh dunia. Hasan, keturunan Hasan pergi ke bumi Arab dan ke barat, ke Afrika. Husain pergi ke ngala-ngala ke Rusia, Bukhara kan, sampai ke Nusantara. Ceritanya Ahlul Bait ni tidak berhenti di wafatnya Rasulullah. Dakwah agama ni tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah, tapi disama oleh kaum keluarganya atau Ahlul Bait. Ahlul Bait. Baik, kita sampai situ. Hari ni kita nak masuklah. Rasulullah sampai mana? Rasulullah berumur 35 tahun. Rasulullah terlibat ataupun turut sama membina Kaabah. Dalam kitab ni disebutkan ada yang kata 12 kali Kaabah tu dibina semula. Ada yang kata 4 kali. Tapi nak ceritanya tak apalah. Nak ceritanya Nabi Muhammad ni terlibat dengan ataupun sama-sama dengan pakciknya, dengan masyarakat Mekah untuk membina, membangunkan Kaabah yang telah roboh. Uzur dan roboh. Kita tahu bahawa Kaabah ini dibangunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang kata sejak Adam alaihissalam. Itu pun ada nas. Tapi kita nak cerita daripada hubungan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail membina Kaabah. Kaabah yang dibina itu runtuh terlalu lama uzur, maka dibangunkan semula. Baik. Apa kaitan Kaabah ni tuan? Kaabah ni tuan terletaknya di Makkah. Wallahi innaka li khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minka ma farata. Maksudnya demi Allah, kamu wahai Makkah adalah tanah Allah yang terbaik dan yang sangat dicintai olehnya, oleh Allah. Andai kata aku tidak diusir darimu, aku tak akan keluar berpisah daripada Makkah. Hebatnya Makkah kan? Ini duk kata-kata luahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bumi Makkah. Apa yang ada di Makkah tuan? Qultu, Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ayu masjidi wudi'a fil ardi awwal? Mana masjid yang mula-mula dibuat di bumi, di muka bumi ini? Qala Nabi, al masjidul haram. Masjid haram yang pertama. Dibina oleh Nabi Adam AS. Kultu summa ayu, kata Abu Dzar, kemudian nak masjid apa pula ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidul aqsa. Di Palestin. Kultu kam kana bainahuma? Kata Abu Dzar, berapa jaraknya? 40 sana. Di antara apa tu? Di antara Masjid Haram dengan Masjid Aqsa tu 40 sana. 40 tahun. Summa aynama adrakatkal salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi. Baginda bersabda, 40 tahun di mana sahaja kamu mendapat waktu solat telah tiba, maka kamu boleh bersolat di atasnya. Sesungguhnya ada kelebihan bersolat pada awal waktu. Dan cerita masjid lagi, Baitullah lagi. Salatu fi masjidi hadha abdalu min alfi salati. Solat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1,000 kali solat. Bima siwahu illal masjidil haram. Di solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1,000 kali solat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa salatu fil Masjidil Haram afdalu min 100,000. Dan sembahyang di Masjid Haram lebih baik daripada 100,000 kali solat. 100,000 kali. min mi'ati. Mi'ati ni 100, alfidu 1000. Seribu kali solat tempat yang lain. Itu kehebatan masjid, Masjid Al-Haram, kehebatan Makkah. Kita nak tengok Makkah ni, Kaabah dan Makkah. Dibaca berapa hadis? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Satu umrah dengan umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Sebab tu ramai umat Islam sentiasa menunaikan umrah. Tuan ibadah yang sangat mulia. Satu umrah hapus dosa. Antara dua umrah, subhanallah. Kumpullah duit pergi umrah. Nah, siapa tak mampu kumpul duit selepuk 6,000, ikuti ada satu syarikat promosi pula. Saya rusuh itu. Syarikat ni AMC nama dia. Syarikat ni memberi kemudahan pada orang nak menunaikan umrah tapi tak mampu nak kumpul selepuk. Dia jadi ejen, dia bawa kali pergi dan balik. Jadi caranya kita letakkan 1,900 sebagai ahli dalam syarikat ni. Lepas tu kita cari orang. Cari orang. Satu orang dapat nak menyertai umrah, kita akan dapat hadiah 400. Nah, campur je. Sampai cukup 6,000 kita terbang. Ataupun kita letak 1,900, kita tambah, ada duit tambah. Pasal nak pergi dengan dia, cukup 900,000, 6,000 pergi. Ataupun kita dah banyak duit, join sekali. Ni sekarang ni macam-macam cara nak menolong umat Islam menunaikan umrah. Sebab dia kata dalam satu tahun bukan ramai sangat menunaikan umrah. Umat Islam ada 12 juta, tak sampai 1 juta pergi umrah. Kita berasan kalau kat airport ada yang pergi, tak ramai mana, tak sampai 1 juta. Pada umat Islam dah 2 juta. Kita nak ramaikan lagi umat Islam menunaikan umrah. Jadi bagi yang tak berdaya nak selepuh, di syarikat-syarikat yang istirahat oleh kerajaan memberi kemudahan, kumpul duit cara bantul ataupun cari ahli dapat apa ni, tapi dapat bukan lagi dapat elang ni, dapat dipanggil ujrah. So ujrah 400 dikumpul, dapat lagi 400 kumpul, lama-lama dapat kita beli, insyaAllah. Sebab ni lah, sebab al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah, insyaAllah. Baik. Maknanya kita rujuk buku ni, dia kata Kaabah adalah rumah yang pertama kali dibangun atas nama Allah. Untuk menyembah Allah. Kaabah ni dibuat tuan-tuan untuk manusia menyembah Allah. Sampai orang kata, orang Islam pun menyembah batu. Dia kata gitu. Itu tengok, dia keliling batu. Biarlah. Cakap orang bodoh kan? Biarlah. Dia tahu. Arahan Allah dengan arahan manusia lain. Kaabah tu arahan Allah. Yang patut untuk arah nafsu. Syaitan. Kan lain. Sebab tu Allah tak arah kita menyembah patung. Bukan kita menyembah Kaabah. Kaabah tu simbol kesatuan. Dalam buku ni, bila menyebut Kaabah tu tuan-tuan, tujuan Kaabah tu diadakan antaranya untuk beribadah pada Allah. Yang paling penting beribadah pada Allah. Yang kedua, untuk umat Islam bersatu. Sepatutnya dalam bulan haji ni bulan persidangan antara bangsa. Kan? Bulan persidangan. 5 hari lepas habis wukuf, dah habis haji, 5 hari lepas tu buatlah persidangan antarabangsa. Wakil dari Kuala Lumpur berapa orang, kalau macam tu nak kata kan, dari Johor berapa orang jadi wakil persidangan antarabangsa, atau wakil negara, satu negara ke berapa orang, seluruh negara buat persidangan, bincang isu-isu semasa, bincang hal-hal berbangkit yang tak selesai, umat Islam tak boleh selesaikan. Kekurangan kewangan, kekurangan dana, kekurangan pendakwa. Kalau Masjid Nabawi, apa ni, Universiti Madinah tu tuan-tuan, saya ada seorang bapak, dia sekarang pensyarah di UIA, dia daripada Champa, Campah tu, Raja Campah yang memeluk Islam zaman Jamanil Kubra Wali Songa tu, ada anak beranak Wali Songa. Dia kata kalau belajar di Arab Saudi ni, di mana-mana universiti, kita boleh mohon bekerja dengan Arab Saudi. Digaji, bayar gaji oleh Arab Saudi, tapi kita kerja di Kamboja. Dibayar gaji oleh Arab Saudi, kita kerja di Burma gitu. Dia ada satu jabatan yang mengurus nak menyebarkan dakwah. Jadi perkara-perkara ni naklah disidangkan supaya umat Islam dapat dakwah tu dapat diuruskan dengan lebih cepat. Ini pergi haji asyik. Lepas tawaf Kaabah tawaf sidang. Tak ada persidangan. Persidangan dalam dom je. Tak selesai lah. Waktu pemimpin Islam waktu ni lah bersidang, persidangan antarabangsa. Macam mana nak tangani Yahudi, tangani permission, tangani gejala sosial, tangani isu-isu pendidikan, isu-isu keluarga, isu-isu yang membangkit Syiah. Tuan saya baca satu buku, cari semula buku tu tak jumpa. Pinjam rusakaan pulang tu tak jumpa tu. Syiah tu diwujudkan oleh Yahudi. Yang Yahudi lah tuan-tuan, kita kena masukkan dalam hati kita, Yahudi lah yang telah cuba membunuh Nabi Muhammad. Waktu menghidangkan kambing bakar dan Nabi sakit, Jibril datang beri ubat. Ya Rasulullah, baca An-Nas qul a'udzu bin-nas. Baik, Yahudi lah yang membunuh Sayyidina Umar. Yahudi lah yang membunuh Sayyidina Osman. Yahudi lah yang membunuh Sayyidina Ali. Yang membunuh Hasan dan Husain. Yang berlaku gelojaknya, aku gejok gelojak. Berlakunya apa ni, rebutan kuasa, munculnya Umayyah, kerajaan Umayyah, ini semua peranan Yahudi. Yahudi ramai di Madinah, di Yaman, itu saya baca buku tu, patutlah umat Islam tak pernah aman. Sebab Yahudi memang tak suka tengok aman. Jadi antara idea yang diberi pada kerajaan Umayyah ni ialah khalifah tu mesti diwarisi. Tujuannya supaya Ahlul Bait tidak sempat jadi khalifah. Supaya Ahlul Bait tak ada peluang untuk jadi khalifah. Sebab tu kita tak nampak Ahlul Bait jadi khalifah zaman Umayyah, zaman Abbasiyah. Tapi Allah tu maha bijaksana. Allah kemangkan Ahlul Bait ni jadi raja, jadi khalifah. Di negeri Johor, di Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Patani, Champak. Jadi di Brunei, di Solo, apa Solo, Filipina pun Solo. Bijaksana Allah SWT. Tetap Allah memberi hak kepada Ahlul Bait untuk jadi khalifah walaupun di negeri yang kecil. Itu kejayaan, kalau kita nak kata kejayaan perancangan Yahudi. Baik. Ketujuh lah. Cukup lah tuan-tuan. Jadi poinnya Kaabah ni untuk menyatukan umat Islam. Siapa nak bawa idea ni? Idea ni semua orang tahu. Tapi tak buat-buat sampai sekarang. So, iktibar yang kedua Rasulullah terlibat dengan pembinaan Kaabah ni ialah, nak ceritanya Rasulullah ni, dia bukan seorang yang duduk diam, termenung. Dia sangat aktif. Insan Habibullah, bak calon Rasulullah, seorang insan yang sangat aktif. Menguasai minda masyarakat. Sehingga masyarakat gelar dia Al-Amin. Dia sama-sama mempertahankan Mekah waktu diserang. Dia sama-sama membina Kaabah. Dan bila bina Kaabah, siapa nak letak Hajar Aswad? Sampai hampir berperang. Kaum-kaum, kitalah-kitalah ni sampai nak perang. Jadi ada satu cadangan supaya siapa yang datang awal di Kaabah, subuh esok, kita lantik dia jadi orang yang mengurus baik Hajar Aswad. Hajar Aswad ni tuan-tuan, Hajar Aswad ni batu syurga dipanggil aku. Waktu malaikat bawa segera pada Nabi Ibrahim, putih. Dia punya sinar dia 70 kilometer. Kalau kena pancar cahaya, cahaya matahari yang singgah kat bulan atau cahaya matahari direct memancar membalikkan cahaya 70 kilometer. Tapi kenapa panggil Hajar Aswad batu hitam? Saya tak boleh fikir lah. Tapi persoalan tu selalu apa ni bermain. Satu hari Allah bagi saya ilham. Jumpa apa? Iron kan? Iron tu waktu beli putih kan? So bila dah buat gosok sehari, dua hari, berbulan-bulan jadi hitam lah. Hitam. Allah lintahkan di hati agak macam ni lah Hajar Aswad ni. Sebab Nabi kata siapa mencium Hajar Aswad gugur dosanya. Jadi hajar yang putih tu jadi aswad. Aswad itu rupanya dosa-dosa manusia melekat pada batu, putih jadi hitam. Cium, cium, tinggal dosa. Cium, lekat dosa. Gitulah kisahnya. InsyaAllah. Jadi balik pada Nabi tuan-tuan, Nabi SAW dia, dia sebab itu, sebab itu masyarakat nampak dia tokoh. Maka bila Nabi menceraikan isu apa ni Hajar Aswad, Nabi kata bentang kain, kaum ni pegang sini, kaum ni pegang, pak kaum pegang bilik, kalau 40 kaum pun sama-sama pegang kaum sikit. Bawa letak di 10 apa dipanggil 3 sampai 3 meter. Sampai berapa? 3 kaki lah. 4 kaki. Tinggi juga kan? Daripada bawah sampai ke Hajar Aswad. So, sampai di situ Nabi letak. Jadi semua selesa semua boleh terima. Jadi itulah bijaksananya Nabi SAW mengurus kehidupan masyarakat sebelum baginda menjadi rasul. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita ada mempunyai rujukan kepimpinan Rasulullah. Jadi kita mempelajari sirah ni tuan-tuan, dan apa saja yang berkaitan dengan sirah, asbabun nuzul ke, ahlul bait ke, para ulama ke, wali songo, semua ada kaitan. Kaitan untuk memantapkan kepahaman kita bagaimana Allah menyebarkan dakwah. Peperangan itu pun satu medan. Bila Baitul Maqdis diserang, ramai ulama-ulama menyebarkan diri pergi ke Jerman, pergi ke British, pergi ke Rusia. Mereka mengamalkan dakwah di sana. Dan tuan-tuan, buku yang ditulis oleh Dr. Daniel di British, setiap tahun 20 ribu memeluk Islam. Kali berapa tahun nanti, 20 tahun akan datang, Perdana Menteri Islam pertama untuk British. Matematik ni kan? Di Rusia, setiap tahun 20 ribu memeluk Islam. Di Jerman sekarang ni sudah menyecah hampir 8 juta orang Islam. Dari mana datang? Itu dari ulama-ulama yang dibom, dipasih. Kami bijaksana Allah SWT. Jadi bila dibom syukur, ini dakwah akan berkembang. Syukur macam tu. Tapi tolong tetaplah kita tolong. Jangan ada dia lah. InsyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Soalan tuan-tuan. Allah ya Karim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فواسك اللهم رابطتها وأدنبتها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التبقل عليك وأحيى بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين آمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين